بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab syarah ba'di fawaid surat al-fatihah yaitu penjelasan ringkas mengenai sebagian faedah yang tersirat atau tercantum dalam surat al-fatihah. Sekarang kita berada pada halaman 184 dari cetakan kita ini. Qala al-imam al-mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, kata beliau, wa fiha ma'rifatul insani rabbah wa ma'rifatu nafsihi. Di dalam surat Al-Fatihah terkandung atau terdapat faedahnya, yaitu apa? Seseorang itu mengenal Rabb-nya dan orang itu mengenal dirinya sendiri. Maksudnya apa? Setelah mengetahui bahwasanya Rabb-nya adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan petunjuk, kemudian zat yang berhak untuk diibadahi, akhirnya apa? Seseorang tersebut mengenal dirinya bahwasanya dirinya adalah hamba. Dirinya adalah apa? Hamba, kemudian makhluk. Naam, oleh karena itu hamba tersebut karena mengenal dirinya adalah makhluk yang kurang, akhirnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Kita lihat penjelasan bahwa itu qala Syekh Thalib Al-Fauzan wafaqahullah wa ma'rifatu nafsi ka'annaka dha'if. Maksudnya, dan seseorang mengenal dirimu, maksudnya dan akan mengenal dirimu bahwasanya engkau itu adalah lemah. Maksudnya itu hendaknya dia itu mengenal dirinya bahwasanya dirinya itu lemah. Wa annaka muhtajun ila Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya engkau adalah orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza taqra'u hadhihi surata wa tukarriruha fi kulli rak'atin. Oleh karena ini engkau membaca surat ini, surat Al-Fatihah, dan engkau mengulang-ulangnya pada setiap rakaat. Ya kan? Setiap rakaat kita ulang-ulang itu kan? Naam. Li annaka bihajatin ilaiha. Karena sesungguhnya engkau nah butuh terhadap surat Al-Fatihah tersebut, harus dibaca. Li'anna fiha hadha du'a, li'anna fiha hadha du'a al-azim alladhi idha taqabbalahu Allahu minka sa'atta fid dunya wal akhirah. Masya Allah. Dikarenakan di dalam surat Al-Fatihah terkandung doa yang agung ini, yang apabila Allah telah mengabulkannya, nam dari dirimu niscaya engkau akan bahagia di dunia dan di akhirat. Nam ini doa apa? Doanya banyak sekali gitu. Doa kita agar ditunjukkan pada jalan yang lurus. Nah, kalau orang sudah di jalan yang lurus sampai akhir hayatnya nanti, nam otomatis dia kan akan selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Nam. Wa idza ghafalta anhu wa lam tastamilhu. Namun apabila engkau lalai dari doa tersebut dan tidak menggunakannya, fa innahu la yanfa'uka bisyai. Maka sesungguhnya doa tersebut tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Na'am. Kemudian berikutnya barakallahu fikum fa innahu qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bagian atas itu, fa innahu idza kana rabbun fala budda min marbubin. Maka sesungguhnya apabila di sana ada rabb, adanya sesembahan, adanya yang mengatur, berarti ada yang diatur. Ya, yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang diatur makhluk, kan itu, atau manusia atau makhluk. Naam. Kita lihat penjelasan bahwa itu, naam barakallahu fikum, atau sambungan tadi afwannya, sambungan Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan tadi. Kita baca dulu yang penjelasan mengenai seseorang itu mengenal dirinya, kata beliau, "Fa hadza mimma yu'akkidu 'alal 'abdi an yatadabbara al-Qur'an." Maka penjelasan ini atau perkara ini termasuk perkara yang justru menguatkan bahwasanya seorang hamba itu wajib untuk bertadabbur Al-Qur'an. Paham ya? Wajib merenungi kandungan isi Al-Qur'an. Khususan hadis surah Al-Azimah, terkhususkan tadabbur atau merenungi surat yang agung ini. Surat apa? Al-Fatihah. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Nuniyah. Nuniyah itu pantun atau puisi yang diakhiri huruf nun. Jadi Nuniyah itu semacam kitab, tapi isinya pantun atau puisi yang diakhiri dengan huruf nun. Kalau Ha'iyah berarti diakhiri huruf Ha. Kalau Lamiyah nanti nah barakallahu fikum itu juga pantun atau puisi diakhiri dengan huruf apa? Lam gitu. Paham ya? Itu seperti itu. Kita lihat tadabbaril. Nam tadabbaril Qur'ana in rumtal huda. Fal ilmu tahta tadabburil Qur'ani. Ingatlah Al-Qur'an atau nam ketika engkau melempar petunjuk, maka segera engkau tadabbur terhadap Al-Qur'an. Karena ilmu itu di bawah nam renungan Al-Qur'an. Jadi orang itu semakin merenungi Al-Qur'an, semakin memahami isilkan Al-Qur'an, tentunya bukan memahami saja ya, dan mengamalkannya, maka itulah ilmu. Nam, itulah ilmu. Kita lihat yang bagian atas itu. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fa innahu idza kana rabbun fala budda min marbubin. Maka sesungguhnya apabila di sana itu ada Rabb, berarti harus ada juga marbub. Apabila di sana ada yang mengatur, berarti ada juga yang diatur. Naam. Wa idza kana huna rahimun fala budda min marhumin. Dan apabila di sana ada rahim, ada zat yang menyayangi, berarti ada yang disayangi. Naam. Wa idza kana hunaka malikun fala budda min mamlukin. Dan apabila di sana ada zat yang menguasai, berarti harus ada yang dikuasai. Naam. Kita lihat penjelasan bawah itu. Penjelasan tentang laki nomor 27 itu ya, ada nomornya itu kan. Rabbil alamin yadullu ala annahu la budda min rabbin khaliqin wa min makhluqin marbubin. Makhluqun li rabbil alamin. Ucapan Rabbul alamin, Rabb semesta alam, ini menunjukkan bahwasanya di sana harus ada yang namanya apa? Rabb. Harus ada yang namanya Rabb. Khaliq yaitu yang mencipta, dan harus ada yang namanya makhluk marbub. Makhluk marbubun, marbubun itu yang apa? Yang diatur. Makhlukun li rabbil alamin, makhluk untuk Rabb semesta alam. Waalaikumsalam. Jadi, na'am barakallahu fikum hafizakumullah, kita semuanya ini adalah makhluk dan marbub. Kita semuanya adalah makhluk dan marbub, makhluk Allah SWT dan orang-orang yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim bawahnya itu. Idza kana hunaka rahimun fala budda min marhumin. Apabila di sana ada zat yang Maha penyayang, berarti harus ada yang disayangi. Siapa yang disayangi? Wa huwal makhluk, yaitu makhluk. Ar-Rahim huwallah. Zat yang menyayangi adalah Allah, wal marhum, dan marhum itu adalah makhluk, paham ya? Kita ini adalah marhum, kita ini adalah orang-orang yang na'am barakallahu fikum disayangi itu. Na'am zat yang menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bawahnya itu maliki yaumiddin, zat yang memiliki hari kiamat. Idza kana hunaka malikun fala budda min mamlukin. Apabila di sana ada zat yang menguasai atau memiliki, berarti di sana ada yang dimiliki. Kita semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa humul ibadu wa jami'ul makhluqat. Maksudnya di sini yaitu yang dikuasai atau yang dimiliki, mereka adalah para hamba dan seluruh makhluk-makhluk yang ada. Semua makhluk yang ada dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat berikutnya yang atas itu. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa idza kana huna 'abdun fala budda min ma'budin. Apabila di sini ada hamba, berarti di sana harus ada ma'bud yang disembah. Jadi balik-baliknya. Nomor 30 itu perhatikan bawahnya yang telah menjelaskan Syekh Shalal Fauzan. Qala Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah, idza kana huna 'abdun, apabila di sini ada hamba, la budda an yakuna hunaka ma'budun, berarti di sana ada yang diibadahi. Paham ya? Kalau ada penyembahnya, berarti ada yang disembah. Siapa yang disembah? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyembah? Makhluk. Wa huwallahu azza wa jal. Maksudnya zat yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa idza kana huna hadin fala budda min mahdi. Dan apabila di sini ada hadin, ada zat yang memberikan petunjuk atau memberikan hidayah, berarti ada orang yang diberikan petunjuk. Ada zat yang memberikan petunjuk, berarti ada orang yang diberi padanya petunjukan itu. Nah, penjelasan bawahnya itu, ihdinas sirata al-mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Idza kana hunaka hadin wa huwa Allah, fa hunaka mahdiyun wa huwa al-'abd. Apabila di sana ada zat yang memberikan petunjuk yaitu Allah, berarti di sana ada mahdi. Maksudnya ada orang yang diberi petunjuk yaitu hamba. Maksud insyaallah ya. Naam. Kemudian yang atas lagi, kembali ke atas lagi, wa idza kana huna mun'im fala budda min mun'amin 'alaih. Apabila di sana ada zat yang memberikan nikmat, berarti harus di sana juga ada apa? Ada makhluk atau ada yang diberi nikmat. ada zat yang memberikan nikmat, ada juga yang diberi nikmat. Yang diberi nikmat adalah makhluk. Kan itu. Kita lanjutkan saja yang di atas itu. Wa idza kana huna maghdubun alaihi fala budda min ghadib. Dan apabila di sini, nah barakallahu fikum, ada yang dimurkai, berarti ada yang memurkainya. Siapa yang dimurkai kemarin? Orang-orang Yahud. Karena mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Ini menunjukkan bahwasanya ada zat yang murka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana huna dalun fala budda min mudil. Dan apabila di sini ada orang yang sesat, berarti ada zat yang menyesatkan. Siapa yang sesat? Kemarin Nasara. Karena mereka beramal tanpa ilmu. Pasti di sana ada zat yang menyesatkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat penjelasan bawah itu. Tatalah kaki nomor 32, an'amta alaihim, yaitu orang yang kau telah berikan nikmat atas mereka, hadza fihi nam, terkandung di dalamnya anna hunaka mun'iman, berarti di sana ada zat yang memberikan apa nikmat. Fala budda an yakuna hunaka mun'amun alaihi, berarti di sana harus ada yang namanya apa? Nam, yang namanya orang yang diberikan nikmat. Wahum jami'ul ibad, mereka adalah seluruh hamba-hamba. Paham maksudnya ya? Jadi kalau ada zat yang memberikan nikmat, berarti ada yang diberi nikmat itu. Naam. Kemudian bawahnya, dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Wahumul yahud, mereka adalah orang-orang Yahud. Wa man sara birikabihim mimman ta'allamu wa lam ya'malu, dan orang-orang yang berjalan sesuai dengan perjalanan mereka, ya, dari kalangan orang-orang yang mereka berilmu, mempelajari ilmu tapi mereka tidak mengamalkannya. La budda ayyakuna hunaka ghadibun wa wallah, maka harus di sana ada ghadib. Ghadib itu adalah orang yang murka atau yang marah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal ghadabu min sifatih, sedangkan sifat murka, sifat marah itu termasuk apa? Termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah taala marah kepada orang-orang yang berhak untuk dimarahin. Artinya Allah taala murka kepada orang-orang yang memang layak untuk diberikan apa? Kemurkaan padanya. Jadi murkanya Allah taala, marahnya Allah taala bukan kedzaliman tapi apa? Keadilan. Kenapa? Karena marah pada tempatnya gitu loh ya. Murka kepada orang yang berhak itu berarti keadilan atau kedzaliman? Keadilan. Adapun kalau manusia atau kita misalkan marah, contohnya aja kita marah kepada orang yang tidak berhak untuk dimarahin. Zalim enggak? Zalim. Seperti itu. Tapi Allah taala semuanya apa? Keadilan. Nah, barakallahu fikum, karena Allah taala tidak menzalimi seorang hamba. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun, tidak pernah Allah taala menzalimi. Bahkan Allah taala mengharamkan kedzaliman terhadap dirinya sendiri. Datang dalam hadits qudsi, Allah taala menyatakan dari Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, Allah taala berfirman di situ, atau Allah taala berkata, "Nam inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Artinya, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman terhadap diriku sendiri, dan aku jadikan kezaliman itu haram di hadapan kalian, di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Mafhum insyaallah ya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian kata beliau, fahuwa yaghdab, maka Allah taala itu zat yang bisa marah, wa yaskhat, dan juga Allah taala itu murka, wa yamqut, dan Allah taala juga murka. Wal maghdhub alaih, wal mamqut, wal maskhut alaih, wal makhlu' al 'asi, al mukhalif li awamirillah azza wa jal. Sedangkan orang yang dimurkai, yang dimarahin, artinya mirip-mirip semuanya itu ya, adalah makhluk yang bermaksiat, yang menyelisih perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mafhum soalnya. Jadi kemarin kami sebutkan walaupun ayatnya itu khusus untuk orang Yahud dan Nasara, tapi ternyata mencakup seluruhnya. Setiap orang yang dia berilmu tanpa gambar kalau fikum amalan, maka ada keserupaan dengan orang-orang Yahud. Atau setiap orang yang dia beribadah, beramal tanpa ilmu, maka ada unsur keserupaan dengan orang Nasara, seperti itu. Berikutnya, yang terakhir, qala al-imam al-mujaddid rahimahullah, fa hadhihi suratu tadammanat al-uluhiyyata war-rububiyyata, maka surat ini terkandung uluhiyah dan rububiyah. Surat Al-Fatihah ini secara tidak langsung kalau untuk perhatikan terkandung di dalamnya tiga jenis apa? Tauhid. Naam. Wa nafyun naqais anillahi azza wa jal, dan juga meniadakan sifat-sifat kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tadammanat ma'rifata al-ibadati wa arkaniha, dan juga terkandung di dalamnya mengenal ibadah dan rukun-rukunnya. Apa ingat enggak rukun ibadah kemarin apa? Harus apa? Orang beribadah kepada Allah taala harus terpenuhi tiga apa itu? Rasa apa? Rasa cinta, mahabbah, raja, khauf. Harus ada ini. Rukun-rukun ibadah. Na'am barakallahu fikum. Raja, khauf, sama mahabbah. Wallahu a'lam, kata beliau. Wallahu a'lam, hanya Allah Ta'ala yang lebih tahu. Kita baca penjelasan terakhir itu. Qala Syekh Thalib Al-Fauzan waffaqahullah kama sabaqa, sebagaimana telah lewat, anna fiha anwa at-tauhid ats-tsalatsati, bahwasanya di dalamnya, dalam surat Al-Fatihah, terkandung tiga jenis pembagian tauhid. Allati hiya tauhid, yaitu tiga tersebut adalah tauhid ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma was sifat. Tauhid terbagi menjadi berapa? Apa saja? Tauhid yang paling inti dan haruskan tauhid apa? Uluhiyyah. Naam, ahsan. Berikutnya, wa nafyun naqais wal uyub anillah, dan meniadakan sifat-sifat kurang dan sifat-sifat cacat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa tauhid, dan inilah yang dikenal dengan tauhid. Kemudian berikutnya bawahnya itu, wa fiha, dan di dalam surat Al-Fatihah, al-mahabbah, ada terkandung di dalamnya al-mahabbah. Naam barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya rukun ibadah itu ada mahabbahnya. Jadi jangan sampai kita beribadah cuma karena cinta saja. Karena kalau cuma karena cinta saja, seperti apa kemarin? Orang-orang sufiyah. Mereka karena cinta, bukan karena takut azabnya, bukan karena mengharapkan surganya. Atau jangan beribadah cuma mengandalkan rojak, berharap toh. Aku beribadah benar-benar mengharapkan surga Allah Ta'ala. Bukan karena takut terhadap azabnya, bukan karena cinta. Seperti orang-orang murjiah. Atau jangan sampai kita beribadah cuma mengandalkan rasa takut. Aku takut sekali dengan ancaman Allah, takut dengan hukum Allah Ta'ala. Jadi aku beribadah, bukan karena cinta, bukan karena mengharapkan surganya. Nah, ini orang-orang khawarij. Allahu musta'an. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, al-muslimun, al-mu'minun, hendaknya senantiasa, na'am barakallahu fikum, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nam terkumpul padanya tiga perkara tadi. Al-mahabbah, wal-raja, wal-khawf. Naam. Kata beliau, wa fiha al-mahabbah ma'atadallul wal-raja, wal-khawf. Di dalam rukun-rukun ibadah tersebut, terkandung rasa cinta bersamaan diiringi dengan tadallul, merendahkan diri, waraja, berharap, wal khauf, rasa takut. Fahadi arkanul ibadah, maka inilah yang dikenal dengan rukun-rukun ibadah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa jazahullahu khairan ala ma bayyana wa waddah. Artinya salawat dan salam Allah SWT semoga tercurahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah balas kebaikannya dengan balasan yang baik terhadap apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga yang telah disebutkan. Berarti sudah kita selesaikan kitab ini. Semoga barakallahu fikum hafizakumullah, kitab yang sangat ringkas ini bermanfaat bagi kita semuanya, naam, dan juga berfaedah serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan kepada segenap ikhwah terutama Tanjung Pinang ini, jazakumullahu khairan, semoga Allah telah membalasi kebaikan kalian semuanya dengan balasan yang baik terhadap sambutan dan juga jamuan yang sangat luar biasa. Naam barakallahu fikum wa hafizakumullah. Insyaallah taala suatu ketika nanti kita bisa ketemu kembali dan juga bertemu kembali dalam rangka mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam, subhanaka Allahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.